Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Apa ba'd? Kita melanjutkan kembali kajian kita, membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran lil Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membacakan pasal yang beliau bawakan tentang ihtiramul Quran, memuliakan Al-Quran, min umuri qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin, dari perkara-perkara yang dilalaikan, ya, dimudah-mudahkan oleh sebagian orang-orang yang lalai. Naam. Dari orang-orang yang berkumpul ketika membaca Al-Quran. Naam. Beliau sebutkan di sini, di antaranya adalah menjauhi tertawa, menjauhi perbuatan gaduh. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, ya. Istami'u, yakni dengar dan perhatikan, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau mendengar ya siapa saja bisa, tapi memperhatikan. Tidak hanya mendengar, tapi mendengar dan memperhatikan. Itu namanya istima', ya, istima'. Makanya seorang yang menyimak Al-Quran dikatakan mustami' atau musammi', karena dia apa? Karena dia bukan cuma sekedar mendengar bacaan Al-Quran yang ditasmi', tapi dia mendengar dan memperhatikan, mengikuti apa yang dibaca. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau diperdengarkan Al-Quran, maka jangan melakukan perkara-perkara yang itu bisa melalaikan. Ya, oleh karena itu pula, ya, bagi orang yang semisal orang yang menyetel, murotal, atau yang semisalnya, ya hendaknya apabila dia melihat situasi kondisi sedang dalam kesibukan misalnya, hendaknya jangan disetel, ya, disetel sendiri aja, sehingga dia tidak mengharuskan orang lain untuk mendengarkan apa yang dia putar, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau sebutkan al-abas bilyak, ya, berbuat bermain-main dengan tangan, melakukan perbuatan abas, ya, seperti memain-mainkan pulpen misalnya, atau dia memutar-mutar bukunya, ya, atau yang semisalnya bermain-main dengan tangannya. Nah, ini hendaknya dijauhi, ya, karena bisa melalaikan dari Al-Quran. Demikian pula termasuk yang di tanbih oleh beliau di sini adalah an-nadharu ila ma yulhi, melihat kepada sesuatu yang melalaikan, ya, wa yubaddidu dzihin, dan yang mengganggu pikiran, ya, mengacaukan pikiran. Nah, kemudian beliau di sini sebutkan wa aqbaha min hadza kulluhu atau kullahu an-nadharu ila man la yajuzu an-nadharu ilaih, dan yang lebih jelek dari ini semua adalah melihat kepada seorang yang tidak boleh dilihat. Nah, seperti kal amrat wa ghairihi. Seperti amrat, ya, jamaknya murdan, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak boleh untuk dilihat, untuk diperhatikan. Beliau pun menyebutkan di sini, ya, tahdzir, peringatan terkhusus melihat murdan ini, ya, permasalahan tentang murdan. Dan telah kita sebutkan bahwasanya al-murdan yakni anak laki-laki muda belia yang belum tampak lihiyahnya, belum tampak jenggotnya, ya, laki-laki belia yang memiliki wajah yang tampan yang belum terlihat jenggotnya, murdan, ya. Nah, maka ini para ulama telah memperingatkan, dan telah kita sebutkan beberapa asar riwayat ucapan-ucapan para ulama, ya, yang memperingatkan dengan keras tentang permasalahan ini. Al-Imam Nawawi juga di sini beliau menyebutkan haramnya melihat kepada al-murdan ini, baik itu melihatnya bisyahwah atau tanpa syahwat. Walaupun pendapat ini pendapat yang lemah, ya, dan ini bukan pendapat madhab Syafi'i, akan tapi ini pendapat pilihan beliau sendiri. Nah, sebagai bentuk sikap wara, akan tapi pendapat yang benar, pendapat yang sahih, bahwa yang melihat sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat, yang pada asalnya itu memang tidak dilarang, ya, diperbolehkan, ya, karena yang namanya, ya, laki-laki, anak laki-laki, biasa, tidak ada hukum khusus, ya, secara nas dalam Al-Quran, ya, yang melarangnya, kecuali wanita. Kalau wanita, na'am, secara mutlak dilarang untuk kita melihatnya, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, ya. Jangan ada yang mengatakan, oh, berarti melihat wanita tanpa syahwat boleh. Jangan. Nah, ini. Maka di sini pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat adalah, ya, melihat kepada murdan kalau tidak ada syahwat, ya, itu tidak masalah. Dan orang pun berbeda. Orang dalam memandang sesuatu berbeda. Kadang si fulan memandang si alan biasa saja. Kadang si fulan memandang si alan ada sesuatu, ya kan? Nah, ya, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda, ya. Ulan melihat, ya, biasa, anak laki-laki biasa, seperti anaknya misalnya. Nah, tapi bagi si Ulan yang lainnya misalnya, ya, ketika dia ada sesuatu muncul dalam hatinya, fitnah, ya kan? Maka hendaknya dia menundukkan pandangannya, ya, jangan memperhatikan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah di dalam dirinya. Taib. Kemudian kata beliau, wa aqawilus salaf fi tanfiri minhum aksar min antuhsar. Dan ucapan-ucapan para salaf dalam memperingatkan untuk menjauhi dari mereka itu lebih banyak, ya, untuk dibatasi. Ini sangat banyak. Di antaranya seperti yang kita nukil pada pertemuan yang sebelumnya, bagaimana Al-Imam Ahmad melarang seorang yang membawa keponakannya sendiri yang memiliki wajah yang tampan supaya orang tidak terfitnah. Nah, waqad sammuhum bil waqad sammuhumul antan. Mereka para ulama, ya, menamakan mereka murdan ini dengan istilah antan. Dan itu sesuatu yang kotor, ya. Sesuatu yang kalau dilihat menjijikkan. Tuantan namanya. Ya. Likaunihim mustakdirina syara'an. Nah, karena keadaan mereka yang sangat menjijikkan secara syar'i, bukan secara hakiki, ya, bukan secara hakikatnya. Tapi secara syar'i menjijikkan karena menimbulkan fitnah. Nah, jadi jangan tersinggung ini yang merasa murdan, ya. Nah, jangan tersinggung. Nah, ya. Baik. Wa amman nadharu ilaih fi halil bai'i wasyira' wal akhdhu wal ata'. Adapun melihat kepada mereka, na'am, dalam keadaan jual beli, ya, demikian pula memberi ataupun menerima, wa tatayyub, demikian pula pengobatan, wa ta'lim, dan mengajar, pengajaran, wa nahwiha, min mawadhi'il hajah, dari kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan, faja'izun lidharurah, maka diperbolehkan karena darurat. Nah, ya, karena ini kebutuhan. Bagaimana semisal dilarang secara mutlak, ya, tidak ada anak-anak yang belajar mungkin, ya. Taib. Wala yadinam, lakin yaktasirun nadhiru ala qadril hajah. Akan tetapi orang yang melihat itu sesuai kebutuhan saja, ya, sekedar kebutuhan. Nah, jadi jangan dilihat terus menerus, bahaya. Nah, misal ya dia, ya namanya orang mengajar, butuh untuk memperhatikan, ya kan, mengajar atau mentasmi, mentalqin, yang dia butuh untuk melihatnya. Nah, tidak mengapa, ya. Baik. Wala yudimu nadharu min ghairi dharurah. Ya, jangan terus-menerus melihat tanpa kebutuhan, tanpa adanya darurat. Jangan terus-menerus dilihat, ya. Khawatir terfitnah. Nah. Wa kadzal muallim, demikian pula muallim, seorang guru, innama yubahu lahu nadharu alladhi yahtaju ilaih, ya, hanyalah dibolehkan baginya melihat yang sekedar dia butuhkan saja. Nah, ini beliau memperingatkan, ya. Nah, karena memang kondisi-kondisi seperti ini itu banyak sekali fitnah yang terjadi, ya, di tempat-tempat pendidikan yang di situ tempat-tempat perkumpulan seperti kita pondok pesantren, ya kan, ya, apalagi yang dipisah seperti kita, dipisah laki-laki dengan perempuan, dipisah. Nah, sehingga syaitan pun berusaha untuk terus menggelincirkan Bani Adam, ya. Nah, menggelincirkan apa, terkhusus kaum mukminin. Nah, dijaga kita dari fitnah mar'ah misalnya, ya, dari fitnah wanita. Kita insya Allah secara umum terjaga, ya kan, dibatasi pergaulannya, tempatnya dibedakan. Tapi syaitan, ya, banyak sekali cara untuk menggelincirkan, ya. Naam. Nah, ini sehingga terjadilah banyak penyimpangan, ya. Naam. Maka hendaknya kita, ya, na'am, mengetahui kadar diri kita, ya, kita menjaga diri kita dari fitnah. Oleh karena itu di kalangan para thalabah juga dalam hal pergaulan ini juga ada batasan-batasannya, yang kecil dengan yang dewasa itu jangan terlalu rapat, jangan terlalu berdekatan, ya, bahaya. Ini kemana-mana misalnya berdua, makan berdua, mandi berdua, nunggu di kamar mandi antri ya berdua misalnya, ya, tidurnya berdekatan, taklimnya berdekatan, kemana-mana kalau ada sipulan mesti ada fulan. Nah, ini bahaya, ya, hati-hati. Ini kita peringatkan, ya, ini, dan ini sebagai bentuk nasihat pada kirfa inna dzikra tamfa'ul mukminin, peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya, hendaknya kita mengambil ibroh dari kejadian-kejadian yang mungkin pernah kita dengar, ya, terjadi pelecehan, penyimpangan. Nah, ya, tentunya kita berada di tempat yang insya Allah tempat yang baik, pondok pesantren tempat yang khair, tempat yang baik, tempat yang di dalamnya dididik din, dididik agama. Ya, kita belajar Al-Qur'an, belajar sunnah. Kita belajar al-halal wal haram. Ya, kita pelajari. Naam. Sehingga pondok pesantren adalah tempat yang baik, bukan tempat yang seperti digambarkan oleh sebagian mereka. Ya, karena ada sebagian orang-orang yang dalam hal ini ya, ada yang bersikap berlebih-lebihan. Nah, sampai ada sebagian orang yang menyoroti bahwa pondok pesantren itu adalah sarangnya penyimpangan, ya. Sarang LGBT katanya, waliyadzbillah. Naam. Taib. Kemudian wa yuhramu atau yahrumu alaihim kulluhum fi kullil ahwalin nadhari bisyahwah. Dan diharamkan atas mereka semua di setiap keadaan untuk melihatnya dengan syahwat. Nah ini, ketika melihatnya muncul syahwat, maka keadaan apapun diharamkan. Ya. Nah, maka kalau muncul gejala-gejala yang sekiranya mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka hendaknya langsung diputus sebab-sebabnya, ya. Nah, as-salamatu la ya'diluha syai. Keselamatan itu tidak ada tandingannya. Nah, sehingga hendaknya masing-masing menjaga dirinya. Ya. Baik. Nah ini ya, diharamkan melihat dengan syahwat di setiap keadaannya. Wala yahtasir hadza bil amrad, bahkan dan ini tidak terbatas hanya pada amrad. Bal yahrumu ala kulli mukallafin an-nadharu bisyahwah ila kulli ahadin. Bahkan diharamkan bagi setiap mukallaf melihat dengan syahwat kepada segala sesuatu. Ya. Jadi kalau yang namanya syahwat, ya ini bukan hanya dalam permasalahan amrod apapun itu. Ya. Nah, bahkan melihat saudaranya sendiri misalnya, melihat anaknya atau melihat saudarinya dengan syahwat, ya itu diharamkan. Ya, bahkan melihat hewan dengan syahwat itu diharamkan. Nah. Ya. Karena penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini ada. Bukan sesuatu yang tidak ada. Kalau tidak ada, tentunya para ulama tidak membahas. Ya, tidak membahas permasalahan misalnya hukum orang yang azakumullah ya, lakuminkum menyetubuhi hewan misalnya. Ada hukumnya tersendiri. Apakah dia dihukumi dirajam atau bagaimana? Nah, karena dibahas para ulama menunjukkan perkara tersebut ada. Ya, melihat sapi misalnya. Ya kan? Muncul syahwatnya. Ya syaitan, hal-hal seperti ini ada saja di tengah-tengah manusia. Baik. Rajulan kana au imra'ah. Laki-laki ataupun wanita, sama-sama. Wanita melihat laki-laki ketika muncul fitnah haram. Ya, demikian pula laki-laki melihat wanita juga haram. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah kepada kaum mukminin hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakan kepada kaum mukminat untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini juga yang seperti ini bukan hanya dalam dalam kehidupan nyata, tapi di dunia maya juga diperhatikan. Bahkan ini fitnahnya lebih besar. Oleh karena itu hati-hati, ya, memposting foto-foto bergaya, ya, diedit, ya kan? Padahal kulit wajahnya nggak putih, diedit jadi putih misalnya. Padahal aslinya, ya. Nah, lihat fotonya kok bisa putih, canggih sekarang ya, bisa berubah wajahnya. Kalau dilihat aslinya, waduh, Nah, ini selain bentuk apa menipu, juga akan menimbulkan fitnah. Hati-hati antum. Ya, selain foto ataupun gambar itu haram, ya ini juga membuka celah fitnah. Dikhawatirkan nanti, ya akan terkena ain. Hati-hati ini, ya para syabab yang masih apa istilahnya ya kegatelan ya. Nah, memposting foto-fotonya di media sosial, tentunya ini haram. Ya, dia menggambar dirinya sendiri, memfoto dirinya, itu sudah perkara haram, tidak diperbolehkan. Ya, dilaknat musawwir, orang tukang gambar. Ya, nah, selfie. Nah, hati-hati. Demikian pula para orang tua, hati-hati dalam memposting foto-foto anaknya misalnya di media sosial. Ya, dipamerkan anaknya, hati-hati, khawatir nanti terkena ain. Nah, illa kata beliau diharamkan ya ini bagi laki-laki ataupun wanita mahraman kanat na'am mahraman kanatil mar'ah aw wairuha baik wanita tersebut mahram ataupun selain mahram. Kalau selain mahram jelas haram ya. Nah, adapun kalau mahram ya tentunya kalau muncul syahwat ya tidak boleh dilihat. Nah, illa zaujah wal mamlukah allati yamlikul istimta'u biha, kecuali istri dan budak wanita yang memang diperbolehkan untuk bersenang-senang dengannya. Karena memang tidak ada larangan, ya. Nah, bahkan diperbolehkan ya istrinya sendiri apa tundukkan pandangan atau budak wanitanya. Hatta qala ashabuna, kata beliau, sampai-sampai ya para ulama madhab kami, madhab Syafi'i, yahrumun nadharu bisyahwah ila maharimihi kabintihi wa ummihi wallahu a'lam. Diharamkan melihat dengan syahwat kepada mahramnya seperti anak wanitanya dan ibunya. Naam, wallahu a'lam. Ini kalau dengan syahwat. Tentunya ini suatu yang penyimpangan besar ya kan kalau seperti ini. Nah, ya hati-hati. Zaman sekarang ya zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, sesuatu yang mungkin di zaman dahulu tidak terjadi sekarang terjadi. Nah, hati-hati. Baik. Wa 'alal hadirin, kemudian beliau pun memperingatkan wa 'alal hadirin wa 'alal hadirina majlis al-qira'ah, dan kepada orang-orang yang hadir di majlis qira'ah ya ataupun di majlis ilmu, idza ra'au syai'an min hadhil munkarat al-madzkurah, apabila mereka melihat sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran yang disebutkan ini ya wa ghairaha, dan yang selainnya, an yanhau anhu ala hasbil imkan, untuk dia melarangnya ya sesuai kemampuannya, dilarang. Naam, bil yaddi liman qadar, baik itu mengingkari dengan tangan, ada misalnya ya orang berduaan misalnya ya, nah terlihat sesuatu yang ganjil ya, apalagi sampai berpangku-pangkuan ya. Naam, ya pegangan tangan. Nah, ini dilarang. Udah, pisah. Ya. Nah. Wa bil lisan liman ajiza 'anil yaddi wa qadara 'alal lisan, atau dia mengingkari dengan lisan. Ya, kalau dia enggak bisa melerai dengan tangannya diperingatkan. Ya fulan, hati-hati. Ya. Hati-hati syaitan, ya. Nah, wa illa falyunkirhu biqalbihi, kalau tidak mampu maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hatinya. Ya, jangan merasa apa, jangan dia ridha dengan perbuatan tersebut. Nah, maka ini ya. Nah, yang seperti ini ya hendaknya kita jangan segan-segan ya mengingkari perkara-perkara seperti ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau terlihat misalnya ada dua orang yang terlalu akrab, yang keakrapannya itu sudah tidak wajar, ya, apalagi antara dewasa dengan anak-anak misalnya, nah ini ya bisa dinasehati, ya, dinasehati. Nah, jangan terlalu berdekatan, ya baik. Taib. Nah, ini ya perkara yang beliau peringatkan. Kenapa beliau peringatkan di sini? Karena memang banyak terjadi, ya. Nah, kalau kita baca kisah-kisah yang seperti ini, ya, banyak disebutkan para ulama, ya. Seperti kisah Aslam, ya kan? Aslam dengan Ahmad bin Kulayb, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ya. Antara Aslam dengan Ahmad bin Kulayb. Ahmad bin Kulayb ini seorang penyair, ya, seorang penyair yang dikenal sangat bagus, ya, sangat pandai dalam menulis syair-syair. Sementara si Aslam ini anak pejabat, anak orang kaya. Duduklah mereka di satu majelis, ya, duduk di satu majelis ilmu, ya kan? Kebetulan si Aslam ini memiliki wajah yang tampan. Terfitnah si Ahmad bin Kulayb ini, ya, terfitnah. Nah, maka dia pun membuat syair, menulis syair, syair-syair isyak ya, syair-syair orang jatuh cinta, ya, untuk si Aslam ini. Nah, syairnya sebenarnya pribadi, syair untuk pribadi aja. Qadarullah syair ini tersebar, ya. Tersebar di tengah-tengah masyarakat sampai dibaca di pasar-pasar dibaca karena memang syairnya bagus ya, bentuk syairnya bagus, maka dibaca di dendangan di pasar-pasar, padahal syair ini syair yang isyak ya, seorang suka dengan murdan. Akhirnya malu si Ahmad si Aslam ini malu dia, waduh ini gimana ini. Akhirnya karena sudah tersebar, ya sudah tahu ini syairnya si Aslam untuk syairnya Ahmad bin Kulayb untuk Aslam ini. Akhirnya si Aslam nggak datang lagi dia ke majelis ilmu, ya. Setelah ketika keadaan seperti itu, Ahmad bin Kulayb ini, ya, dia pun mencari di mana Aslam, ya nggak ada di majelisnya. Akhirnya dia sakit, ya. Dia sakit, sakitnya sakit parah, sakit yang sangat parah, sampai dia mau meninggal. Naam, ditanya apa ini kira-kira yang bisa menyembuhkan orang ini? Ya dia mau bertemu dengan si Aslam. Nah, akhirnya disampaikanlah kepada Aslam, ya, bahwasanya ini Ahmad bin Kulayb ini sakit, dia mau bertemu denganmu, ya. Maka si Aslam ini diminta untuk menjenguk si Ahmad ini. Nah, awalnya Aslam menolak karena dia tahu ini akan menimbulkan fitnah. Si Aslam ini tentunya dia seorang yang sudah paham agama ya, seorang yang menjaga dirinya. Akhirnya karena satu pertimbangan datanglah si Aslam ini, ya, dengan orang yang menjemputnya tadi. Ya, supaya bisa menjenguk Ahmad bin Kulayb. Nah, ketika diberi khabar kepada si Ahmad bahwasanya si Aslam ini mau datang, tiba-tiba dia sehat. Sehat. Ya, bayangkan. Senang dia sampai dia membaca syair-syair, ya. Saking senangnya, sehat. Yang tadinya sudah sekarat jadi sehat kembali. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan si Aslam ini, ya, akhirnya dia berubah pikiran. Dia mengatakan, tidak, ya, saya tidak mau menjerumuskan diri saya kepada fitnah. Ya, akhirnya si Aslam nggak jadi menjenguk Ahmad bin Kulayb. Ya, pulang si Aslam. Sampailah khabar kepada Ahmad bin Kulayb bahwa si Aslam, ya, di tengah-tengah perjalanan dia mengurungkan diri kembali. Ya, dia pun berteriak sambil membaca syair, ya. Syairnya syair yang sangat kufur. Ya, sampai di situ ada kalimat-kalimat ridhaka ahabbu ilayya, ya, min ridha'ir rahman atau yang semisal itu. Keridhaanmu lebih aku senangi daripada ridha ar-rahman, daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Nah, akhirnya dia mati ketika mengucapkan itu, mati. Sebelumnya diperingatkan, ya fulan ittaqillah. Nah, hati-hati fulan. Taqillah ini ucapan kufur. Ya. Dia pun mengatakan qad kana. Ya sudah seperti itu katanya. Si Aslam. Akhirnya dia meninggal, ya. Mati dalam keadaan waliyadzubillah kufur. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kisah-kisah seperti ini sebagai pelajaran. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau membawakan kisah ini, ya, beliau mengatakan sebenarnya saya tidak mau membawakan kisah ini karena kisah ini sangat jelek. Ya, tapi karena para ulama membawakan sebagai bentuk peringatan, ya terpaksa. Beliau pun membawakan pula di dalam kitab beliau. Nah, ini ya, ini sebagai pelajaran untuk kita. Baik. Kemudian kita masuk ke pasal yang berikutnya. Qala rahimallahu faslun la tajuzu qira'atul Qur'an, la tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah. Nah, tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan ajami, dengan bahasa selain Arab. Apakah itu terjemahan, ya? Tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan ajamiyah. Sawa'un ahsanal arabiyah am lam yuhsinha. Baik dia itu, ya, bagus dalam bahasa Arab atau tidak bagus. Nah, kalau dia pintar, bagus dalam bahasa Arab, jelas ini ya. Nah, tentunya tidak boleh. Nah, orang yang misalnya tidak baik dalam bahasa Arabnya, ya, kesulitan dia dalam berbahasa Arab, nah ini juga tidak diperbolehkan. Ya, misalnya baca Al-Fatihah, segala puji bagi Allah misalnya kan. Nah, dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, sawa'un kana fis shalah am fi ghairiha. Baik di dalam salat atau selainnya. Fa in qara'a biha fis shalah lam tashih shalatuh. Apabila dia membacanya di dalam salat, maka tidak sah salatnya. Batal, ya. Apalagi baca Al-Fatihah. Hadza madhhabuna. Ya, ini madhab kami. Ya, madhab Syafi'i dan madhab jumhur, ya. Wa madhab Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar ibn al-Munzir rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini madhab Al-Imam Malik, madhab Imam Ahmad, madhab Dawud, ya, dan madhab Abu Bakar ibn al-Munzir rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan ini madhab yang sahih tentunya, ya. Wa qala Abu Hanifah, sementara Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan wa yajuzu dzalik. Diperbolehkan yang demikian, wa tashihu bihi shalah. Dan sah salat dengannya. Naam. Tetapi ya, yang sahih adalah mazhab jumhur para ulama yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Naam, tidak boleh. Naam. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad. Demikian pula berkata Abu Yusuf wa Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ini dua-duanya adalah murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, termasuk dari pembesar mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala. Murid yang sangat terkenal dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata mereka, kata Abu Yusuf dan Muhammad, yajuzu dalika liman lam yuhsin al-arabiyah. Diperbolehkan yang demikian bagi orang yang tidak baik, tidak bisa dalam berbahasa Arab. Nah, wala yajuzu liman yuhsinha, liman yuhsinuha. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang bagus, yang apa yang bisa berbahasa Arab. Nah, tapi yang sahih dalam mazhab jumhur. Nah, ya tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, faslun tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'atis sab' al mujma' 'alaiha. Diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan qira'ah as-sab', qira'ah yang tujuh yang disepakati atasnya. Nah, qira'ah tujuh ini qira'ah yang dinisbatkan kepada imam qira'ah yang tujuh, yaitu al-imam Ibnu Katsir Al-Makki rahimahullah, kemudian al-imam Abu Amr Al-Basri rahimahullahu taala, kemudian al-imam Nafi' Al-Madani rahimahullah, kemudian al-imam Asim As-Su'al Al-Kufi rahimahullah, kemudian al-imam Hamzah Al-Kufi rahimahullah, kemudian al-imam Ibnu Amir Asy-Syami rahimahullah, dan al-imam Al-Kisa'i Al-Kufi rahimahullah ta'ala. Ini yang dikenal dengan qira'ah sab'ah. Ya. Adapun yang kita baca, bacaan kita itu adalah bacaan al-imam Asim. Ya, bacaan qira'ah kita adalah qira'ah al-imam Asim dengan riwayat hafuz. Jadi riwayat hafuz dari al-imam Asim. Ya. Ini qira'ah yang dibaca oleh mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Termasuk di Indonesia, Asia Tenggara. Itu mayoritasnya atau bisa dikatakan semuanya menggunakan qira'ah Asim. Ya, sebagian daerah sebagian negara seperti Aljazair, demikian pula Libya, mereka memakai qira'ah Nafi' rahimahullahu taala. Ya, sebagian negara ada yang memakai qira'ah Abu Amr. Abu Amr Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Dan mushaf-mushaf yang dicetak sekarang itu yang paling banyak adalah ya, qira'ah ini hafiz yang kita baca. Ya, sebagian sekarang ada juga tercetak mushaf dengan qira'ah Nafi', ya, riwayat Warash dan riwayat Qalun. Naam. Ada pula riwayat Abu Amr Ad-Duri rahimahullahu taala. Ini qira'ah sab'ah. Wala tajuzu bi ghairi sab'. Dan tidak diperbolehkan selain qira'ah sab'ah. Tapi ini pendapat yang lemah ya. Karena di sana ada tiga qira'ah lagi yang dibawa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi sebenarnya qira'ah adalah qira'ah 10 ya. Qira'atul Asyr. Qira'ah yang 10 dengan tambahan al-Imam Ya'qub. Al-Imam Ya'qub Al-Basri rahimahullah. Kemudian al-Imam Abu Ja'far Al-Madani rahimahullah dan al-Imam Khalaf rahimahullah taala. Ya. Qira'ah-qira'ah ini ya banyak perbedaan-perbedaan ya. Tapi semuanya tidak keluar dari yang namanya Mushaf Utsmani. Ya. Nah, sering yang biasa perbedaan yang paling terasa, yang paling terlihat adalah perbedaan dalam hal dialek. Misalnya wadduha, wadduhi, ya kan? Naam. Atau banyak ya. Kalau disebutkan banyak perbedaan-perbedaannya. Tapi biasanya yang keumuman yang tahu itu ya dalam masalah imalah. Ya. Nah, mendomah, mim jama' dan yang lainnya. Baik. Wasayati kemudian kata beliau wala biriwayati ucapan alim ucapan An-Nawawi di sini wala tajuzu bi ghairi sab' dan tidak diperbolehkan membaca selain qira'ah sab'ah. Ini pendapat yang lemah ya. Yang sahih adalah diperbolehkan. Ya, qira'ah asyarah yang 10 dengan 3 yang kita sebutkan tadi tambahannya. Nah, adapun selain yang 10 itu dihukumi oleh para ulama qira'ah adalah qira'ah syadzah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Misalnya qiraah al-a'mash, ya, yang membaca misalnya maliki yaumiddin dibaca malaka yaumaddin, ya, ihdinas siraton mustaqima. Nah, itu qiraah syadzah. Wala bi riwayati syadzah al-manqulati 'anil qurra'i sab'ah. Demikian pula tidak diperbolehkan membaca dengan qiraah syadzah yang dinukil dari qurra'a sab'ah. Nah, jadi qurra'a-qurra'a yang tujuh ini, imam-imam yang kita sebutkan tadi, ya, mereka menguasai banyak bacaan. Apa yang kita baca itu salah satu versinya saja. Misalnya kita baca dengan qiraah Asim misalnya. Nah, Imam Asim ini banyak qiraah yang beliau kuasai. Yang sampai kepada kita itu riwayat Hafiz an Asim. Ada riwayat lagi yang lainnya yang terkenal, yaitu riwayat Syu'bah an Asim. Ada riwayat-riwayat yang itu riwayatnya syadzah. Ya, riwayat yang ganjil, yang tidak mutawatir. Ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, demikian pula seperti qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, yang dinukilkan bahwa Abdullah bin Mas'ud beliau membaca surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadh-dzakari wal-unsa. Wadh-dzakari wal-unsa. Jadi semuanya tiga ayat itu dalam qiraah versi Abdullah bin Mas'ud itu dijadikan qasam semua. Wa, ya kan? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadh-dzakari wal-unsa. Jadi sumpah semua. Ini sahih ternukil dari Abdullah bin Mas'ud, tapi para ulama menghukumi qiraah ini qiraah syadz. Qiraah yang tidak mutawatir walaupun sahih dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bisa jadi beliau, ya, membaca dengan bacaan di sebelum Utsman bin Affan, na'am, beliau menetapkan kaum muslimin untuk membaca dengan bacaan yang telah beliau kumpulkan. Karena di zaman sebelum Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf, itu banyak sekali bacaan para sahabat. Bahkan masing-masing punya mushaf. Ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Abdullah bin Abbas. Masing-masing punya mushaf sendiri mereka. Ya, tidak dicetak secara umum seperti itu. Nah, ya. Sehingga ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau memutuskan, ya, untuk kaum muslimin mereka menggunakan satu bacaan saja, semua mushaf-mushaf para sahabat yang lain itu dibakar. Dan Abdullah bin Mas'ud disebutkan beliau menyembunyikan mushafnya. Dan itu yang ternukil riwayat-riwayatnya dari murid-murid beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.